Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Asyadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarika lah Wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in Wa tabi'i tabi'in Wa mani taba'ahu dahi ila yawmiddin Amma ba'du. Dan ikhwan, kita melanjutkan pelajaran kita dari Al-Muyassar. Dan insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan memasuki bab yang kelima dari marfu'atul asma, dari isim-isim yang marfu. Dari isim-isim yang marfu, berarti ikhwan, untuk bab-bab ini kita hanya terfokus pada isim. Hanya terfokus pada isim, karena yang kita bahas adalah isim-isim atau kata benda-kata benda yang marfu. Adapun terkait dengan fi'il, maka pembahasannya sudah lewat. Terkhusus pada fi'il mudhari sudah kita lewati. Huruf-huruf yang menasobkan, huruf-huruf yang menjazmkan. Sehingga yang tersisa adalah pada bagian isim yang memiliki pembahasan yang cukup luas. Dari marfu'atul asma, nanti mansubat, kemudian yang terakhir adalah majrurat atau makhfudat. Nah, kita pada pembahasan yang pertama dari marfu'atul asma, jenis yang kelima. Nah, disebutkan di sini yang kelima adalah kana wa akhwatuha. Kana wa akhwatuha. Yaitu kana, yakni lafaz kana. Lafaz kana dan saudari-saudarinya. Jadi lafaz kana ini memiliki saudari-saudari atau teman-teman yang bekerja sama persis seperti kana. Sehingga seperti apa nanti kerjanya kana, maka seperti itu juga sistem kerjanya saudari-saudarinya kana. Dan nanti akan disebutkan. Nah, dan sebenarnya ini menurut saya untuk pemberian judul kana wa akhwatuha ini kurang tepat. Karena pembahasan kita adalah isim-isim yang marfu. Isim-isim yang marfu. Sedangkan untuk yang kelima, kana dan saudari-saudarinya, ini bukan dia yang dimaksud dengan isim yang marfu. Namun kana dan saudari-saudarinya itu hanyalah amil yang menyebabkan saja. Dia amil yang menyebabkan suatu isim itu marfu. Nah, oleh karenanya kalau di dalam kitab-kitab yang lain judulnya bukan kana wa akhwatuha ketika menyebutkan marfu'atul asma, bukan kana, namun isim kana nanti ada disebutkan. Walaupun ya pembahasannya sama, cuma berbeda dalam pemberian judul bab saja. Nah, hanya berbeda di pemberian judul bab. Baik, kita langsung saja baca apa yang dimaksud dengan kana di sini. Kana wa akhwatuha af'alun tadkhulu 'ala al-mubtada'i wal khabari. Kana, yakni lafaz kana dan saudari-saudarinya adalah af'al, kata kerja, kata kerja atau fi'il-fi'il. Af'al itu adalah jamak dari fi'lun. Jamak dari fi'il, jamaknya adalah af'al. Kata kerja tadkhulu yang masuk alal mubtada'i wal khabar. Yang masuk kepada atau terhadap mubtada' dan khabar. Sebelumnya dia susunannya mubtada' dan khabar dimasuki oleh lafaz kana atau kata kerja kana dan saudari-saudarinya, maka mubtada dan khobar tadi berubah. Nah, berubah. Bukan lagi disebut dengan mubtada dan khobar, namun memiliki status atau istilah tersendiri. Nah, saya ulangi, kana dan saudari-saudarinya adalah af'al, kata kerja yang masuk pada mubtada dan khobar. Fatarfa'ul awwal wa yusamma ismaha. Maka kana ini tarfa'u, merofakkan. Merofakkan yang pertama, al-awwal. Yang pertama yang dimaksud, yang pertama di sini adalah mubtada. Sehingga kana dan saudari-saudarinya adalah kata kerja yang masuk pada mubtada dan khobar, sehingga merofakkan mubtada wa yusamma, dan disebut atau dinamakan dengan ismaha. Ismaha ini yakni isim kana. Jadi istilahnya yang sebelumnya mubtada, maka ketika dimasuki kana, dia tidak lagi statusnya sebagai mubtada, namun dia menjadi istilahnya isim, ismu kana atau isim kana. Nah, ini istilahnya. Yang sebelumnya menjadi mubtada, sebelumnya berstatus sebagai mubtada, ketika dimasuki kana, maka mubtadanya berubah statusnya menjadi isim kana. Watansibut tsani, dan menasobkan yang kedua. Menasobkan yang kedua. Nah, untuk permasalahan menasobkan ini belum masuk pada, kita belum masuk pada pembahasannya. Nah, namun nanti mungkin di apa sebutkan yang ringan-ringan saja. Wanas watansibut tsani wa yusamma khabaraha, dan menasobkan yang kedua, yang dimaksud dengan yang kedua adalah khabar. Nah, yang dimaksud yang pertama adalah mubtada, yang dimaksud yang kedua adalah khobar. Wa yusamma, dan dinamakan dengan khobaroha, yakni khobar kana. Khobaru kana. Ini sebelumnya adalah mubtada. Nah, kalau khobar kana, ini sebelumnya adalah khobar. Ya kan, mubtada dan khobar. Ketika dimasuki kana, yang dahulunya mubtada menjadi istilahnya isim kana, yang sebelumnya khobar, ketika dimasuki kana tadi, maka dia statusnya sebagai khobar kana. Nah, tapi saya ulangi dari awal. Kana adalah, atau kana dan saudari-saudarinya adalah fi'il-fi'il yang masuk kepada mubtada dan khobar. Merofakkan mubtada yang dinamakan menjadi isim kana, dan menasabkan khobar dan dinamakan dengan khobar kana. Nah, kita tulis seperti contoh, seandainya muha ini al-mudarrisu maridun, al-mudarrisu maridun. Al-mudarrisu maridun. Ini kan susunannya mubtada dan khobar, ya kan, Iwan? Ini mubtada, ini khobar. Mubtada ini diketahui susunan mubtada dan khobar karena susunannya adalah jumlah ismiyah. Nah, ketika dimasuki kana, dia menjadi kana al-mudarrisu maridun. Maribon. Usah dulu terfokus ke apa namanya harokatnya. Kita fokus dulu ke istilahnya. Nah, ini mubtada, ini khobar, ya kan? Dia namanya, statusnya. Ketika dimasuki kana ini mewakili nanti saudari-saudarinya, ya. Nah, kita contohkan saja dengan kana terus. Adapun saudari-saudarinya nanti akan disebutkan, dan kerjanya pun sama seperti kana. Nah, kana dia masuk pada mubtada dan khobar. Nah, kanal mudarrisu menjadi kanal mudarrisu maridun, dimasuki kana menjadi kanal mudarrisu maridun. Yang al mudarrisu dahulunya adalah mubtada, ketika dimasuki kana maka dia berubah menjadi isim kana namanya. Ini bukan lagi mubtada. Mubtada dihanguskan oleh kana. Oleh karenanya ini disebut dengan nawasikh. Nawasikhul mubtada. Kalau di sini babnya adalah kana dan saudari-saudarinya, dalam sebagian bab dalam sebagian kitab disebut dengan nawasikh, penghapus mubtada. Sehingga sebelumnya mubtada, ketika ada fi'il-fi'il kana dan saudari-saudarinya, mubtadanya itu dihapus. Bukan lagi mubtada. Menjadi yang dahulunya mubtada menjadi isim kana, yang dahulunya khobar menjadi khobar kana. Ini dari istilahnya ya, dari istilahnya. Kemudian adapun dari sisi harokatnya, dari sisi i'rabnya, maka kana ini merofakkan mubtada. Merofakkan mubtada. Nah, berhubung di sini isim mufrad, maka harokatnya tetap dhamma, ya kan? Dan dalam hal ini tidak ada perubahan ketika mubtada atau ketika menjadi isim kana, karena mubtada juga marfu, isim kana juga marfu, ya kan? Tidak ada perubahan. Sama, yang berbeda hanya di istilahnya saja. Kalau sebelumnya mubtada, ketika dimasuki kana dan saudari-saudarinya menjadi isim kana. Nah, yang mengalami perubahan adalah khobarnya. Nah, khobarnya kalau pada mubtada dan khobar, mubtada dan khobarnya itu harus marfu. Namun kalau pada dimasuki kana, maka dia berubah menjadi mansub. Nah, berhubung tanda mansub diantaranya adalah fathah, seperti ini disebabkan karena dia isim mufrad. Nah, namun ini yakni untuk khobar kana ini nanti akan dibahas sendiri pada mansubatul asma. Ada babnya tersendiri untuk khobar kana. Yang penting kita fokus ke isim kana. Oleh karenanya saya sebutkan tadi penjudulan kana dan saudari-saudarinya ini kurang tepat. Karena kana ini hanya amil, sedangkan pembahasan kita adalah isim-isim yang marfu. Sehingga kalau dikatanya kana dan saudari-saudarinya, mana yang marfu? Isim kana. Oh, berarti penjudulannya harus isim kana, bukan kananya. Karena kananya itu adalah amil yang menyebabkan menjadi isim ini. Menyerupa menjadi isim kana. Nah, oleh karenanya di sebagian kitab juga dengan penjudulan isim-isim kana dan saudari-saudarinya. Nah, dari sisi irob tidak ada perubahan. Yang hanya perubahan sekali lagi apa? Dari statusnya dia. Yang sebelumnya mubtada menjadi isim kana. Yang sebelumnya mubtada menjadi isim kana. Adapun terkait dengan khobar atau menjadi khobar kana, maka ini belum dibahas untuk bab kita atau bab pada marfu'atul asma. Dan nanti akan dibahas sendiri pada babnya tersendiri setelah kita menyelesaikan marfu'atul asma, yaitu masuk pada bab mansubat, isim-isim yang mansub. Nah, sebenarnya pembahasannya juga tidak jauh-jauh dari pembahasan mubtada dan khobar ya. Sama pembahasannya. Hanya saja kalau mubtada ya ini namanya istilahnya statusnya mubtada, ketika dimasuki kana dia berubah menjadi isim kana. Dan kalau kita pahami di sini, walaupun nanti kana itu ada beberapa jenis ya. Dan kalau kita pahami dari yang disebutkan di sini, berarti kalau kita mendapati kana, lafaz kana di dalam Al-Quran ataupun di dalam tulisan-tulisan, maka sebelum dimasuki kana kalimat tersebut, maka dia adalah susunan mubtada dan khobar. Seperti contoh di dalam Al-Quran itu sering kita dapati wa kana Allahu sami'an basira. Nah, kita mendapati oh ada kana. Berarti kalimat yang dimasuki oleh kana ini sebelumnya adalah mubtada dan khobar. Kenapa? Karena kana ini dalam bagian jenisnya dia adalah fi'il yang masuk pada mubtada dan khobar. Sehingga ketika kita mendapati adanya kana seperti ini, berarti kalimat yang dimasuki kana itu sebelumnya, sebelum dimasuki kana adalah mubtada dan khobar. Seperti ini. Seperti ini. Ini sebelumnya adalah Allahu Sami. Aslinya adalah Allahu Sami'un. Allah itu maha mendengar. Nah, sama seperti apa? Al-Mudarrisu Maridun. Hanya beda di lafadznya. Ketika dimasuki kana, maka dia berubah menjadi wa kana Allahu Sami'an. Kana Allahu Sami'an. Seperti juga dalam hadis sering kita mendapati ya kan? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kata An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ada kana, oh berarti kalimat ini sebelumnya adalah mubtada dan khobar. Karena dimasuki kana, maka dia berubah, ya kan, statusnya. Namun, ketika kita mendapati kana, maka kalimat ini sebelumnya adalah mubtada dan khobar, yaitu Rasulullah yaqul. Rasulullah yaqul, kemudian disebutkan apa ucapannya. Nah, ketika dimasuki kana, nah, berarti dia sudah tidak lagi mubtada dan khobar. Rasul menjadi isim kana, adapun khobarnya dalam hal ini adalah yaqul, beliau bersabda dari jumlah fi'liyah menjadi khobar kana. Nah, mana yang dahulunya menjadi mubtada, maka ketika dimasuki kana menjadi isim kana. Dan mana yang dahulunya sebagai khobar, ketika dimasuki kana, dia berstatus sebagai khobar kana. Nah, ya walaupun ini tidak secara mutlak, karena nanti akan disebutkan oleh beliau di sini, apa namanya, kana juga terbagi menjadi dua. Baik, kita baca misal contoh. Nah, sebelah kanan ini mubtada dan khobar, ya kan? Allahu alimun. Allahu alim. Allah itu maha mengetahui. Ketika dimasuki kana, kana Allahu aliman. Kana Allahu aliman. Adalah Allah adalah maha mengetahui. Nanti akan disebutkan. Oh, tidak disebutkan ya. Makna-makna dari masing-masing. Kana itu adalah, dengan kadang itu maksud makna kana itu artinya sesuatu yang lalu, dan sesuatu yang menjelaskan tentang bahwasannya isim kana itu, yakni dia mulazamah, terus-menerus disifati oleh khobar. Seperti di sini isim kana pada kana Allahu aliman. Kana Allahu aliman. Kana Allahu aliman. Isim kananya adalah apa? Allah, ya kan? Khabar kana adalah aliman. Di antara makna kana adalah mensifati isimnya dengan khabar yang sifatnya terus-menerus. Berarti Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita bahasakan secara terlek, Allah subhanahu wa ta'ala terus menerus maha mengetahui. Nah, ini diantara maknanya. Ada pula yang memaknakan kana itu dengan makna, yakni fi'il yang menunjukkan, yakni kejadiannya adalah dahulu, walaupun seperti sama seperti fi'il mati yang lainnya. Oleh karenanya, kalau kita dalam hadis, kalau berbunyi kana Rasulullah itu biasanya diterjemahkan adalah Rasulullah dahulu yaqul, mengucapkan atau bersabda. Nah, keseringannya demikian, kana itu dalam menterjemahkan. Dia memiliki beberapa makna, diantaranya tadi apa? Mensifatkan isim kana dengan khobarnya, disifatkan dengan khobar, dengan yakni sifat yang terus-menerus, yang terus-menerus bersifat dengan khobar. Nah, ini diantara kana. Walaupun diantara mereka juga, ya ini berarti di situ bisa beberapa makna. Dengan makna yang pertama atau dengan makna yang kedua. Kalau dengan makna yang pertama, dia seperti fi'il madhi. Ya ini mengkhobarkan kepada isim, bahwasannya dia, ya ini dikhobarkan, apa bukan isim, dikhobarkan, isim itu dikhobarkan dengan khobar kana pada masa lalu. Dengan pada masa lalu. Sama seperti fi'il madinya. Nah, di sini antum perhatikan yang dahulunya mubtada Allahu, dahulunya khobar alimun. Ketika dimasuki kana, maka dia tidak lagi mubtada dan khobar. Namun mubtada berubah menjadi isim kana, adapun khobar menjadi khobar kana. Dan melazimkan pula dari i'rabnya berubah, ya kan? Seperti alim menjadi aliman. Namun sekali lagi ini belum kita bahas, dan kita akan bahas memang pada babnya tersendiri. Maryamu mujtahidatun. Maryamu mujtahidatun. Maryam adalah seorang wanita yang bersungguh-sungguh. Nah, berarti kalau kanat Maryamu mujtahidatan. Kanat Maryamu mujtahidatan. Adalah Maryam seorang wanita yang bersungguh-sungguh. Nah, nanti kita jelaskan. Al-waladani mujtahidani. Al-waladani mujtahidani. Dua anak itu adalah dua orang yang bersungguh-sungguh. Kanal waladani mujtahidaini. Mujtahidaini. Nah, antum tidak usah terfokus ke mujtahidaini. Kalau mau yakni mau acaranya mau mencari, silahkan nanti setelah ini antum cari mujtahidain. Ini mansub tandanya apa, tinggal antum cari. Yang jelas antum fokus ke isim kana. Yang dahulunya al-waladani mubtada ketika dimasuki kana menjadi isim kana. Dari sisi irobnya tidak berubah ya. Tanda irobnya tidak berubah. Waladani tetap waladani. Hanya berubah pada isim apa istilahnya saja. Hanya berubah dalam istilahnya saja. Kemudian antum perhatikan pula di situ untuk contoh yang kedua dengan yang ketiga. Atau dari contoh antara satu dan yang kedua. Kita contohkan nomor dua dan tiga saja ya. Nah, nomor dua dan nomor tiga. Nah, kanat Maryamu ketika mencontohkan dengan perempuan, yakni mu'annas, wanita. Maka, kana ya seperti fi'il madhi yang lainnya gitu. Kalau pelakunya, ya kalau fi'il lain kan, pelaku, ya kan? Pelakunya perempuan, maka fi'ilnya kalau fi'il madhi ditambah dengan ta'nits, tak sukun, ya kan? Seandainya qala, kalau qala Rasulullah qala. Kalau Aisyah qalat, Aisyah dengan tambahan tak sukun. Nah, kana juga sama. Nah, karena kana ini adalah juga fi'il gitu loh. Cuma nanti jenis fi'ilnya beda akan disebutkan sendiri nanti. Akan disebutkan sendiri. Cuma karena ini fi'il, namun dia fi'ilnya itu beda seperti fi'il madhi, fi'il mudhari, atau yang lainnya. Dia bukan dinamakan fi'il madhi, bukan dinamakan fi'il mudhari, namun perubahannya, penggunaannya sama seperti fi'il madhi. Nah, i'rabnya, apa bukan i'rab, tasrifnya juga sama seperti tasrifan fi'il madhi, fi'il mudhari. Nah, sama, tapi dia namanya bukan fi'il madhi, bukan pula fi'il mudhari. Sama seperti tasrifannya seperti fi'il madhi. Oleh karenanya ketika dia menyebutkan tentang laki-laki seperti contoh yang ketiga al-waladani, dia tetap kana. Namun ketika isim kananya adalah mu'anas, maka dia menambahkan tambahan tak sukun, kanat. Dia fi'il. Seolah-olah dilihat Maryam itu adalah pelaku fa'ilnya, namun bukan. Nah, karena kana ini nanti akan disebutkan pula disebut dengan fi'il naqis, fi'il yang kurang. Loh, kurang kenapa? Karena biasanya fi'il itu membutuhkan pelaku, kalau kana tidak membutuhkan pelaku, tidak membutuhkan fa'il. Dia tidak membutuhkan fa'il. Nah, nanti akan disebutkan pembagiannya pula. Nah, sehingga dia di dalam penerapan kana ini sama seperti halnya fi'il madhi. Kalau untuk tasrifannya, tidak ada apa ngapusannya. Kayaknya di belakang tadi ada kertasnya. Kertas. Itu di belakangnya Pak Matwir. Di belakangnya Pak Matwir. Tasrifannya sama seperti fi'il madhi. Ini saya tulis tasrifannya ya, dari kana pada sejenis fi'il madhi. Ini domirnya tinggal antum menyesuaikan saja huwa humahum urutannya. Saya tidak menulis domirnya lagi. Kana kanu. Sama seperti fi'il madhi ya kan? Fa'ala fa'ala fa'alu. Kalau ini kan cuma kana, kana, kanu, ya kan? Kanat, kanata. Nah, ini kunna. Nah, sini yang beda. Tasrifannya kunna. Ini domirnya antum menyesuaikan saja gua umar urutannya ya. Kemudian kalau anta, kunta, kuntuma, kuntum. Kunti, kuntuma, kuntunna. Kuntunna. Kuntu. Kunna. Kalau fi'il mudhari'nya kana yakunu. Tasrifannya tinggal antum mengkiaskan ke fi'il mudhari', sama persis. Yakunu yakunani yakununa takunu takunani yakun yakunanna takunu takunani takununa takunina takunani takunanna akunu nakunu. Sama seperti fi'il mudhari' lainnya. Nah, ini fi'il madhinya. Jadi penerapannya kapan kanat, kapan kanu, iya kan? Nah, itu sama seperti fi'il madhi. Sama seperti fi'il madhi. Karena memang kana ini adalah fi'il. Cuman dia tidak seperti fi'il madhi atau fi'il yang lainnya. Dari sisi kalau fi'il itu biasanya membutuhkan pelaku. Iya kan? Fa'il. Kalau ini tidak. Kalau ini tidak. Dia yang cari adalah mubtada. Yang dahulunya mubtada khobar. Sehingga ketika dimasuki ini. Maka dia yang dicari hanya isimnya mana. Khobarnya mana. Nah, dia disebut dengan fi'il naqis, fi'il yang kurang. Nanti akan disebutkan. Di dalam menerjemahkannya biasa diterjemahkan dengan kana itu adalah gitu loh. Biasanya. Jadi kanal mudarrisu maridon adalah guru itu sakit. Kadang juga tidak diterjemahkan. Kadang juga tidak diterjemahkan. Seperti wa kana Allahu sami'an basira, dan Allah Subhanahu wa taala maha mendengar, maha melihat. Atau disebutkan dan adalah Allah maha mendengar dan maha melihat. Biasa dia diterjemahkan dengan adalah gitu. Seperti kuntum ini, kuntum, antum mungkin pernah dengar ayat kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah manusia yang sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Kuntum khaira. Nah, dan ini antum perlu catat memang, dan antum perlu ya ini mengulang lagi karena sifatnya seperti fi'il madhi. Karena nanti ada jenis-jenis yang mau enggak mau kita membahas masalah ini pada isim kana nanti. Baik, intinya untuk pertemuan kita kali ini, yakni pelajarannya adalah yang pertama, yaitu terkait dengan kana, yaitu kana adalah fi'il yang masuk pada mubtada dan khobar. Sekali lagi, kalau ada kana atau fi'il mudhari'nya yakunu, nah itu jangan antum cari fa'il, mana fa'ilnya? Nah, tidak ada. Karena kana dan yakunu ini tidak membutuhkan fa'il. Tidak membutuhkan fa'il. Yang kita cari ketika kita menjumpai kana dan saudari-saudarinya, apakah berbentuk fi'il madhi atau fi'il mudhari' ya. Kana pada fi'il madhi atau fi'il mudhari', kalau kita mendapati, yang kita cari adalah mana isim kana dan mana khobar kana. Nah, itu yang kita cari. Isim kana itu adalah yang dahulunya mubtada dan khobar. Mubtada, adapun khobar kana adalah yang dahulunya sebagai khobar mubtada. Sehingga untuk mencari ya terpaksa kita harus untuk melatih ya. Kalau untuk melatih bagi pemula, kita hilangkan dulu kanannya. Kita hilangkan dulu kanannya, kita cari mana mubtada, oh ini mubtada. Kemudian oh ini khobar. Baru kemudian kita masuk ke kana. Yang dahulunya mubtada menjadi isim kana, dan dahulunya khobar menjadi khobar kana. Adapun dari sisi makna, sekali lagi biasanya keseringannya kana ini diterjemahkan dengan arti adalah gitu loh. Nah, dengan arti adalah. Atau dengan makna yang kedua tadi, yaitu dengan memberikan makna bahwasannya isim ini selalu disifati oleh khobarnya. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Rasulullah la yakulu muttaki'an. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak pernah makan dalam keadaan bersandar. Nah, di situ para ulama mengambil pelajaran bahwasannya makan sambil bersandar adalah sesuatu yang terlarang, bukan terlarang, makruh, dibenci paling minimalnya. Itu dari mana? Dari hadis tadi. Nah, hadis tadi kana Rasulullah la yakulu muttaki'an itu difahami dengan kananya tadi, menunjukkan kana ini merupakan penyekhobaran yakni kepada isim. Apakah itu, kalau di sini penafian, berarti Rasulullah tidak pernah sama sekali. Dia disifati dengan khobar tersebut secara terus-menerus. Berarti kalau Rasulullah tidak makan sambil bersandar, berarti Rasulullah tidak pernah sama sekali makan sambil bersandar. Kalau seandainya dimaknakan dengan isbat penetapan seperti ini, wa kana Allah sami'an, Allah subhanahu wa ta'ala itu selalu terus-menerus maha mendengar dan maha mengetahui. Nah, ini diantara maknanya. Adapun terkait dengan makna, insya Allah nanti dengan berjalannya waktu akan difahami. Namun biasanya memang keseringannya adalah gitu cara menerjemahkannya. Adalah. Wallahu a'lamu bishawab. Oh, masih ada lanjutannya itu kan ya. Al-muslimuna sabiruna. Mubtada al-muslimuna sabiruna. Kanal muslimuna sabirina. Al-bintani mujtahidatani. Kanatil bintani mujtahidatani. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini dulu ikhwan. Nah, silakan. Mujtahidatana. Mujtahid di situ apa? Tun salah kalau tun. Karena khobar kana itu harus apa? Mansub, iya kan? Mansub. Nah, di situ isim mufrad mansub dan nasabnya adalah fathah. Sama seperti aliman. Nah. Mujtahidatan yang benar. Ada yang lain, Wan? Adapun untuk contoh nomor 3, 4 dan 5. Nah, ini khobar kananya ya, mansub dengan tanda yang berbeda. Ya kan, kalau mujtahidaini itu tandanya ya karena dia dari isim musanna, sabirin tandanya juga ya karena dia dari jamak mudzakkar salim. Untuk yang kelima mujtahidatain itu juga mansub, tandanya adalah ya pengganti dari fathah karena dia dari isim musanna. Nah, jadi i'rabnya kalau mau di'rab seandainya kanal mudari itu ini tidak lagi dikatakan ini, kalau kana ini namanya fi'il naqis. Kalau dalam bahasa kita fi'il yang kurang. Nah, antum bisa tulis dia adalah fi'il naqis. Saya tulis saja ya, fi'il naqis pakai qaf. Dan naqis merofakkan is merofakkan mubtada dan menasabkan menasabkan khobar. Nah, ini i'rab ringkasnya. Kana ini ya, kana adalah fi'il naqis. Naqis ini artinya kurang. Kalau antum mau tulis, antum tinggal menambah dalam kurung kurang. Merofakkan mubtada dan menasabkan khobar. Ini ringkasnya. Kalau dalam Arab lebih sempurna, karena fi'il naqis tarfa'ul isma, tarfa'ul mubtada wa yusawa tusamma, wa yusamma ismaha wa tansibul khobar wa yusamma khobaroha. Nah, namun ringkasnya ini, fi'il naqis merofakkan mubtada dan menasobkan khobar. Nah, adapun al-mudarris yang dahulunya tadi mubtada, jangan antum irob ini mudarris mubtada marfu, bukan. Karena dia sudah statusnya beda, menjadi apa? Isim kana, berarti kalau di irob menjadi apa? Isim kana marfu, tanda rofaknya adalah dhammah, karena dia dari isim mufrad. Nah, atau kalau dalam bahasa Arabnya, al-mudarrisu ismu kana marfu wa alamatu raf'ihi adh-dhammah ala akhirih li'annahu ismul mufrad. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini ikhwan. Cukup siang. Insyaallah dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, seperti saya dulu sampaikan, kaitannya sama, sangat erat kaitan dengan mubtada dan khobar. Subhanakallahumma rabbana bihamdika.